Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad. Kita masih pada adab yang ke-9 dan kemarin kita tutup dalam adab ini perkataan Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala tentang apa? Tentang kisah Nabi Musa bersama Khidir yang Allah subhanahu wa ta'ala ajari adab. Nah, Nabi Musa tatkala apa? Tatkala Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditanya tentang permasalahan apa? Permasalahan apa yang ditanyakan kepada Nabi Musa indah ya Bibqi? Di mana Nabi Musa seharusnya mengatakan wallahu a'lam, tapi beliau malah menjawabnya. Nah, ketika ditanya apakah ada yarhamukallah, apakah ada seorang di muka bumi ini yang lebih berilmu dari engkau wahai Musa? Nah, dan Musa menjawab, "Naam, tidak." Nah, dalam artian menetapkan bahwasannya dirinya yang paling berilmu di muka bumi ini tidak mengembalikan kepada Allah dengan mengatakan wallahu a'lam. Baik, makanya Allah subhanahu wa ta'ala ajari adab dengan memerintahkan beliau untuk mencari Nabi Allah Khidir. Kisah lengkapnya khanifina dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah ta'ala di bawah kita baca untuk menyempurnakan faedah karena padanya pelajaran yang besar ya khanifillah berhubungan dengan adab dalam menjawab dan adab untuk seorang tawadhu. Betapa tinggi imut seseorang mesti di sana ada yang lebih tinggi khanifillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada yang lebih berilmu lagi. Nah, di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu. Nah, rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Musa an-nabiyyu khatiban fi Bani Israel. Musa berdiri, yaitu Musa An-Nabi. An-Nabi sebagai apa ini? Qama Musa An-Nabi, kedudukan dalam Iqra sebagai apa? Indak-indak Aba Abdul Bar Badal apa? Badal Syekh min Syekh. Tayyib, ahsanta. Atau dinamakan juga dengan badal apa? Badal mutabik. Nah, dan ini penamaan yang paling bagus yang dibawakan oleh siapa? Dinamakan dengan badal al-mutabik Ibn Malik na'am rahimahullah ta'ala. Nah, Nabi Musa berdiri khatiban. Nah, sebagai khatib pada Bani Israel. Bani Israel, anak keturunan Israel. Siapa yang dimaksud dengan Israel, Abu Mujahid? Ya'qub. Naam. Tayyib, Ya'qub. Yang kemudian keturunan beliau disebut dengan apa? Dengan Bani Israel. Naam. Yang juga disebut dengan Yahudi. Nah, yang nisbah kepada siapa? Indak ya Ali. Yahuda ibnu Ya'qub. Ya. Lain. Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Kemudian beliau ditanya, ayyun nasi a'lam. Nah, siapa manusia yang paling berilmu? Ini nas dalam hadis. Ayun nasi alam, siapa manusia yang paling berilmu? Nah, yang seharusnya Musa alaihi salam menjawab wallahu a'lam, tapi beliau mengatakan faqala ana a'lam, aku lah yang paling berilmu. Dan ini tentunya apa? Sesuai dengan pengetahuan beliau, karena memang beliau adalah Nabi Bani Israel. Tidak ada yang lebih berilmu yang beliau tahu dari kalangan Bani Israel. Cuma makhluk Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Nah, banyak. Di sana ada makhluk-makhluk yang tidak beliau ketahui. Oleh karena itulah fa'adaballahu alaih in lam yaruddal ilma ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala na'am celah Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau tidak mengembalikan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak mengatakan wallahu a'lam. Fa'ohallahu ilaih anna abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasanya salah seorang hamba di antara hamba-hambaku yang letaknya bimajma'il bahrain, di tempat bertemunya dua lautan, dia lebih berilmu dari dirimu wahai Musa. Qala, maka Musa mengatakan ya Rabbi wa kaifa bih, mengatakan wahai Rabbku, lalu bagaimana aku bisa na'am menemui dia. Faqila lahu ihmil hutan fi miktalin fa'idha faqattahu fahuwa thamma. Perhatikan na'am, ihmil hutan, bawalah seekor ikan fi miktal, pada na'am suatu keranjang, dalam bahasa kita kepis. Nah, taib tempat pada ikan. Faida fakat tahu bahwa tamma, maka apabila engkau kehilangan ikan tersebut, maka khadir itulah di sana. Ya, khadir di sana fahuwa tamma. Ini juga praktek tadi untuk pembahasan apa? Dorof apa ini? Tamma indak yang kasyaf. Hah? Darful makan, kok darful zaman, gimana kan tuh? Darful makan, ya kata keterangan tempat. Fantolaka, maka beliau pun apa? Beranjak pergi untuk apa? Berangkat menuju ke tempat yang ditunjuk tersebut. Fantolaka bifatahu Yusha ibni Nun. Dan beliau berangkat dengan bersama apa? Pemuda bersama beliau, yaitu Yusha ibn Nun, yaitu pemuda dari kalangan Bani Israel, yang beliau ini juga nabi, alhamdulillah, nabi di antara nabi-nabi Bani Israel, Yusha ibn Nun. Dari sini kita mengetahui tafsir na'am dari ayat, alhamdulillah, ketika ditanya ayat dalam surat Al-Kahfi tentang apa? Tentang kisah Nabi Musa yang berusaha pergi bersama dengan seorang pemuda. Nah, siapa pemuda ini? Ditafsirkan dalam hadis, yaitu siapa namanya pemuda yang bersama dengan Nabi Musa untuk mencari Nabi Khadir? Namanya siapa? Mujahid. Nah, makanya didengarkan. Siapa namanya? Indangi Akbar. Hah? Yusha ibn Nun. Dia seorang nabi. Nabi tapi bukan rasul, ikhwanifillah. Ini contoh untuk nabi yang bukan rasul. Karena beliau beramal dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Yang di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau apa? Kepada Yusha ibn Nun. Hah? Apa? Ditahannya matahari ikhwan fillah, ketika beliau berperang. Nah, melawan orang-orang kufar ditahan. Naam. Sehingga berhenti, naam, sampai kaum muslimin memenangkan peperangan. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما. Mereka berdua membawa seekor ikan dalam suatu wadah sampai saat keduanya berada di dekat suatu batu besar. Wada'a ru'usahuma, maka keduanya pun meletakkan kedua kepalanya, yaitu tidur, wanama, dan keduanya tidur karena lelah. Fansalal hutu minal miktal. Kemudian apa? Ikan tersebut pun keluar dari tempatnya. Fattakhadha sabilahu fil bahri sarba. Dan kemudian apa? Mengambil jalannya untuk menuju ke laut. Baik. Bakana li Musa wa fatahu ajaban. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yawmahuma. Baik. Maka Musa ikhwanifillah dan pemuda yang bersama beliau tersebut itu terheran-heran. Cuma tidak sadar ikhwanifillah saat itu. Dalam artian bahwasanya itulah tempat yang apa? Yang seharusnya mereka menunggu Khidir. Fantalaqa baqiyata lailatihima. Kemudian mereka pun beranjak pergi, ya, melanjutkan perjalanan di malam yang tersisa. Wa yaumahuma, dan hari-hari keduanya yang masih tersisa. Falamma asbaha qala Musa li fata atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Tatkala sudah pagi, Musa mengatakan kepada Yusha, datangkan kepada saya sarapan, yaitu makanan. Sungguh aku telah mendapati dalam safar ini capek yang sangat. Walam yajid Musa massan minan nasabi hatta jawazal makan alladhi umira bih. Dan Musa ikhwanifillah tidak mendapati rasa capek sampai melewati tempat yang diperintahkan. Sehingga sudah terlewat melewati tempat yang diperintahkan tersebut, ikhwanifillah, Musa baru merasakan capek, baru sadar. Faqala lahu fatahu araita in awaina ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa syaitan. Tidakkah engkau melihat tatkala kita berdua beristirahat di suatu batu besar, maka sungguhnya aku lupa tentang ikan yang kita bawa tersebut, bahwasanya ikan sudah keluar dari tempatnya, dan tidaklah menjadikan aku lupa kecuali syaitan. Dan ini wa ma ansanihi illa syaitan, ini yang sesuai dengan dengan kaidah lughah. Cuma dalam Al-Qur'an di qiraah kita wa ma ansani maka ini juga diingat-ingat. Ama arsanihu illa syaitan, dengan mendomah ha kalau di dalam Al-Qur'an. Qala Musa, maka Musa mengatakan dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Maka Musa mengatakan itulah tempat yang kita cari-cari, maka mereka pun kembali ke tempat yang tadi mereka mereka beristirahat. Bergegas menuju ke sana. Falamma tahaya ila safrati idza rajulun musajjan bithaub. Maka tatkala sudah sudah sampai di batu besar tersebut, tiba-tiba mereka melihat seorang laki-laki yang yang berkerudung berkerukupan dengan dengan suatu kain yang dia yang menutupi dirinya dengan kain. Bahasa jalannya kurkuban. Bahasa Indonesianya Nah. Hah? Tayyib berselimut bisa. Nah, berselimut dengan kain. Aw qala ya tasajja bi thawbi. Sama. Ini hanya syak dari seorang perawi. Fasallama Musa la'am. Kemudian Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Faqala al-Khadir wa anna bi ardika salam. Na'am. Faqala ana Musa. Baik. Faqala Musa bani Israel qala na'am. Ya, setelah ketika Musa memberikan salam, maka Khadir pun mengatakan wa anna bi ardika salam. Baik. Kemudian Musa baru menjelaskan tentang siapa dirinya. Aku adalah Musa. Musa Bani Israel. Musa dari kalangan Bani Israel. Nah, maka beliau pun menjawab iya. Qala hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa kemudian mengatakan, nah, apakah aku boleh mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku apa-apa yang telah diajarkan kepadamu. Nah, kalau dalam ayat ma'ulimta rushda, di sini diharokati ma'ulimta rushada. Tain, yaitu minta izin. Di sini berdalil ya khanifillah. Seorang ingin belajar ya khanifillah, nah, minta izin kepada orang yang mau apa? Yang mau diambil ilmunya. Karena seorang, nah, mengambil ilmu dari seseorang, nah, tentunya ketika yang memberikan ilmu dengan senang hati, nah, dengan tulus, alhamdulillah, ini akan semakin menambahkan barokah. Dan ini adab, tayyib, minta izin ketika seorang ingin belajar. Nabi Musa, ya, nabi yang paling mulia dari kalangan Bani Israel. Nah, dari sisi keutamaan jelas lebih utama Musa daripada Khadir, alhamdulillah. Karena Musa nabi dan rasul, termasuk ulul azmi. Sedangkan Khadir nabi bukan rasul. Baik. Tapi dalam keadaan demikian karena Khadir diberi ilmu yang lebih yang Nabi Musa tidak mengetahuinya. Nah, maka minta izin untuk apa? Diajari ilmu yang telah diajarkan kepada Nabi Khadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya Musa. Maka Nabi Khadir mengatakan sungguhnya engkau tidak akan mampu untuk apa? Untuk bersamaku, untuk bersabar bersamaku wahai Musa. Inni 'ala ilmin min 'ilmillah 'allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta 'ala ilmin 'allamakahu la a'lamu. Ini awal dari apa? Dari hal yang ditekankan oleh Nabi Allah Khidir. Bahwasanya seorang berilmu ikhwan fillah, dia tahu ilmu juga apa? Ada hal yang tidak dia ketahui. Makanya Khidir tidak kemudian mengklaim bahwasanya dirinya aku lebih berilmu dari engkau wahai Musa. Tapi perhatikan, karena memang tujuan diutusnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir untuk menemui beliau agar apa? Agar na'am beliau mengambil pelajaran darinya, pelajaran adab. Sungguhnya aku berada di atas suatu ilmu dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah. Allah ajari aku yang engkau tidak mengetahuinya. Dan engkau wahai Musa, na'am di atas suatu ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak mengetahui. Ini. Jadi ini sifat setiap hamba, sifat setiap manusia. Dia tahu dan juga tidak tahu. Nah, tidak boleh seorang mengklaim bahwasannya dia telah mengetahui semuanya. Nah, ini nah, hal yang harus tepat daripada diri seorang talib. Nah, dari seorang alim, setinggi apapun ilmunya, keadaannya seperti ini. Qala maka Musa mengatakan satadiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Aku akan mendapatiku insyaallah dalam keadaan sabar dan aku tidak akan membangkang perintahmu. Fantalaqa yamshian ala sahilil bahri. Maka mereka berdua pun berjalan taib di tepi pantai. Di sini terjadi apa? Perubahan dhamir khalifillah. Dan karena yang menjadi pokok utama pembahasan adalah Nabi Musa dan Khadir, maka apa? Yusha ibn Nun tidak disebutkan walaupun beliau bersama mereka. Laisa lahum safinatun. Mereka tidak memiliki perahu. Famarat bihim safinatun fakallamuhum an yahmiluhuma. Fa'urifa al-Khadir fahamaluhuma bighairi naulin. Maka lewatlah kepada keduanya sebuah perahu. Maka mereka pun, yaitu Musa dan Khadir, mengajak bicara kepada orang-orang yang ada di perahu untuk membawa keduanya. Dan dikenal Khadir oleh para penumpang perahu. Maka akhirnya mereka pun membawa keduanya tanpa mengambil mengambil bayaran, ghairi naulin, tanpa meminta meminta upah, tanpa meminta bayaran. Jadi gratis naik perahu. Faja'a usfurun fawaqa'ala harfis safinati fanakara nakratan aw nakrataini fil bahri. Kemudian datanglah suatu burung kecil yang kemudian dia hinggap di ujung safinah, harfis safinah, yaitu di pojokan. Harf itu pojokan sesuatu. Jadi kalau perahu berarti apa? Di tempat pertemuan pinggir perahu tadi, tembok perahu ujungnya, bagian yang lancip itu. Di situ hinggap seekor burung ausfur. Ini juga pelajaran kedua. Pelajaran kedua yang akan disampaikan oleh Nabiullah Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam. Kayak fawaqa ala harfis safina fanakara nakratan aw nakrataini fil bahr. Dia hinggap di ujung perahu tersebut, kemudian dia mematuk taib satu patukan atau dua patukan ke lautan. Taib ambil air sedikit, karena burung kan kadang kalau ke air ya sebentar. Kalau lihat di sungai itu, burung-burung kalau sore kan mereka ke air, mematuk sebentar untuk minum atau apa di sungai. Dan ini di lautan. Kain satu atau dua kali patukan. Faqala al-Khadir ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa kanakrati hadzal ushuri fil bahr. Pelajaran kedua kanikilah. Khidir mengatakan, wahai Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu ini mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, kecuali seperti apa? Seperti patukan dari seekor burung ini di air lautan. Maksudnya apa? Tidak terkurangi sama sekali, karena begitu sedikitnya ilmu yang ada pada kita. Burung Burung kemudian dia mematuk sedikit. Satu patukan atau dua patukan ke laut. Berapa air yang terkurangi? Ya tidak ada, ya tidak. Karena saking sedikitnya sehingga tidak ada yang terkurangi sedikit pun air di lautan. Demikian pula ilmu yang ada pada kita. Ilmu yang ada pada kita tidak mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini wajangan dari Nabiullah Khadir untuk seseorang yang khanifillah, terkhusus jadi diri Nabi Musa alaihi salam, untuk Untuk mengembalikan semua ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nasihat untuk kita semua, jadi ilmu kita itu sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fa badal Khadiru ila lawhin min alwahi safinati fa naza'ahu. Kemudian Nabi Khadir menuju kepada salah satu papan dari papan-papan perahu tersebut dan beliau mencabutnya. Faqala Musa, "Qaumun hamaluna bighairi naulin amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahliha." Ini secara zahir memang perbuatan ini mungkar, maka Musa alaihi salam ya beramal sesuai dengan ilmu yang ada pada beliau. Karena zahirnya apa? Mungkar. Beliau katakan, "Nah, kaum sudah membawa kita tanpa minta dibayar. Kemudian malah engkau merusak perahu mereka. Nah, engkau melubangi perahu tersebut sehingga orang yang berada di atasnya tenggelam." Diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Cuman karena Nabi Allah Khadir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, dia punya alasan. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya engkau itu tidak akan bersabar bersamaku, tidak akan bisa bersabar bersamaku. Qala baru Nabi Musa sadar, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nam, jangan engkau hukum aku dengan sebab kelupaanku. Nam, jangan engkau berikan tambah aku apa kesusahan pada perkara ini menjadi susah. Fakanatil ula min Musa nisyanan, dan jadilah itu yang pertama kali Musa lupa atas apa? Atas kesepakatan dia bersama Nabiullah Khadir dalam permasalahan perahu. Fantalaqa fa'idha gulamun yal'abu ma'al ghilman fa'akhadal khadiru bira'sihi min a'lahu faqtala'a ra'sahu biyadi. Kemudian mereka pun berjalan lagi, melanjutkan perjalanannya. Maka tiba-tiba ada seorang anak yang sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Kemudian Khadir mengambil kepalanya dari atasnya, kemudian apa, dicabut. Ada anak main-main ketemu dicabut kepalanya. Tayyib faqtala ra'sahu biyadi, dicopot dengan tangan beliau. Nah, ini tentunya dalam syariat Nabi Musa ini mungkar ya, tidak tahu apa-apa ini, ketemu orang langsung dibunuh anak kecil lagi. Padahal anak kecil mereka belum memiliki dosa. Kembali Nabi Musa mengingkari, faqala Musa aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Apakah engkau membunuh suatu jiwa yang suci tanpa ada apa? Tanpa ada sebab sehingga dia harus dibunuh. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu engkau sungguhnya tidak akan mampu bersabar bersama? Ini yang kedua. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa abaw an yudayyibuhuma fa wajada fiha jidara yuridu an yanqadha fa aqama. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi sampai mendatangi suatu penduduk desa yang Nabi Musa dan Khadir meminta untuk diberi makan kepada penduduknya, tapi mereka enggan. Jadi penduduk desa yang kikir. Ada musafir yang seharusnya diberi makan, mereka tidak mau memberinya. Fa'adaw ayyudayyibuhuma, mereka enggan untuk menerimanya sebagai tamu dan menjamunya. Tapi dalam keadaan demikian, mereka berdua mendapati di kampung tersebut tembok yang hampir runtuh. Kemudian Khidir pun menegakkannya. Naam, qala al-Khadir biyadihi fa aqamahu. Naam, maka Khidir pun melakukannya dengan tangannya sehingga tembok itu bisa tegak kembali, yaitu dia bekerja. Naam, berusaha untuk meluruskan tembok yang hampir runtuh tadi. Faqala lahu Musa law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Nah, ini secara zahirnya tentunya apa? Khadir berhak untuk mendapatkan bayaran. Karena mereka saat itu butuh untuk apa? Untuk diberi makan. Ya, kalau seandainya dengan sebab itu dia meminta bayaran, ini sudah apa? Sudah sewajarnya. Maka Musa mengatakan, seandainya engkau ingin ya engkau seharusnya na'am meminta bayaran atas pekerjaan yang engkau lakukan ini. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Na'am, maka kemudian Khidir mengatakan ini adalah apa? Na'am, sebab perpisahan antaraku dengan dirimu. Karena apa? Nabi Musa telah na'am menyelisihi kesepakatan di awal. Na'am, menunjukkan beliau memang apa tidak bisa bersabar karena apa? Berbeda ilmunya. Berbeda pengetahuannya, sebab Khidir diberi na'am ilmu yang memang Nabi Musa tidak mengetahuinya. Na'am, sebagaimana dijelaskan dalam apa? Dalam kelanjutan ayat-ayat di surat Al-Kahfi. Kenapa? Sebab Nabi Khidir melakukan itu semua. Dan dari sini pula kita ketahui qanifilah bahwasanya seorang yang tidak tahu biasanya memang mengingkari sesuatu yang dia lihat pertama kali. Berbeda dengan seorang yang berilmu tentang apa? Tentang hakikat masalah. Naam, taib. Sehingga sampai-sampai dikatakan man jahila asya'a adah. Naam, man jahila syai'an, man jahila syai'an adah, adah. Siapa saja yang tidak tahu tentang suatu perkara, maka dia akan apa? Memusuhinya, akan mengingkarinya. Tapi kalau sudah tahu baru oh begitu kan. Oh, iya dah. Akhirnya baru tahu alasannya kenapa. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa, lawatibna law sabara hatta yuqassa alaina min amrihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Kami sungguh berharap seandainya saja Nabi Musa bersabar sampai apa dikisahkan kepada kami perkara keduanya yang lebih banyak. Karena padanya kisah banyak. Pada kisah tersebut terdapat apa? Faedah bagi kita. Banyak ikhwan fillah, pada kisah ini diambil pelajaran dan diambil istimbat. Terutama berhubungan dengan masalah Adam yang sekarang kita apa? Kita sedang membahasnya. Kewajiban kita untuk mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam menuntut ilmu bagaimana beradab. Tayyib. Seorang alim fanihillah terkadang melakukan hal yang memang apa? Tidak diketahui hakikatnya oleh seorang jahil, dalam artian alasannya apa. Makanya seorang butuh bertanya fanihillah untuk apa? Bertanya dalil atau bertanya alasan tentang suatu fi'il sebelum dia mengingkari. Sebelum dia mengingkari butuh untuk menanyakan apa sebabnya apa. Baik. Dan tentang kisah Khidir banyak alhamdulillah orang-orang sufi yang mengada-adakan hal-hal yang apa yang melampaui batas. Nah, dan sangat banyak orang-orang sufi yang mengada-adakan kisah-kisah yang batil seputar Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai-sampai alhamdulillah mereka berkeyakinan Nabi Khidir masih hidup. Dan ini keyakinan yang batil. Nah, beliau Nabi. Nah, dan memang beliau diberi ilmu yang tidak apa ada pada Nabi Musa. Sebagaimana beliau sendiri mengatakan. Tapi juga beliau apa tidak tahu sebagian ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Dan secara keutamaan Nabi Khidir lebih utama dari Nabi Musa lebih utama dari Nabi Khidir, itu jelas. Kemudian Nabi Khidir sudah wafat sebagaimana nabi-nabi yang lain akan kita. Sebagaimana nabi-nabi yang lain kecuali siapa? Nabi Isa alaihi salam saja. Dan itu zamannya setelah Musa jauh. Nah. Sehingga nah sama-sama wafat. Baik. Dan tidak ada peluang kemudian umat setelahnya di antara umat Muhammad yang kemudian berusaha untuk mencari itu, mencari Nabi Khidir, ingin mendapatkan apa? Ilmu laduni. Diambil dari kata apa? Min ladunna ilma. Baik, ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari Allah, langsung diserap ketemu Nabi Khidir, langsung dapatkan ilmu laduni. Dan ini ada fanifilah dari sebagian tarekat. Dulu teman saya saja memang sebelum taubat fanifilah mengaku dia dulu ya ini termasuk orang yang apa menyusuri enam selokan-selokan katanya mencari Nabi Khidir. Kalau di selokan ketemu orang yang aneh-aneh lah itu Nabi Khidir. syaitan menunjukkan keadaan ketemu dengan wanita, ketemu dengan ini, pokoknya itu godaan sebelum ketemu orang yang semu-semu gila. Dan mendapatkan ilmu dunia, akhirnya ilmu-ilmu dukun, ilmu kedukunan. Dan ini semuanya adalah tipu daya syaitan. Barakallahu fikum. Ini sekilas tentang hadis Al-Fatihah dari Ubay bin Ka'ab tentang kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir yang berhubungan dengan pembahasan kita. Nah, adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa yang seharusnya beliau mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika ditanya beliau tidak melakukannya tapi menjawabnya na'am sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Ana a'lam, aku yang paling berilmu. Ini na'am kemudian ditegur. Sehingga ada kisah yang begitu bagus yang padanya fawaid yang banyak bagi kita. Nasallallahu alaihi wa sallam taufik wa sadaqah wa rahmatullahi wa barakatuh.